Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa imamina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampailah pada hari ini kita pada pembahasan tentang hukum wudu dan hal-hal yang terkait dengan wudu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu adalah sebuah ibadah ritual. Bagaimana kita bicara tentang masalah taharah adalah sesuatu yang sifatnya ritual untuk mensucikan kita dari hadas yang kecil dengan menggunakan media air. Kalau bukan dengan air berarti namanya nanti tayamum. Dan tayamum itu sendiri adalah mengangkat hadas kecil sekaligus juga hadas besar, yaitu dengan cara membasuh atau mengusap beberapa bagian anggota tubuh menggunakan air sambil berniat. Kata-kata sambil berniat ini penting karena boleh jadi kita memang membasuh anggota tubuh kita. Kadang-kadang orang cuci muka, cuci tangan, dan sebagainya. Tetapi kalau tidak diniatkan ini adalah ritual untuk berwudu, maka tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai wudu. Sambil berniat di dalam hati, karena memang niat itu tempatnya di hati, adapun at-talaffuz binniyah, menurut sebagian ulama itu menguatkan niat, walaupun sebagian lagi mengatakan malah merusak suatu ibadah, dan dilakukan sebagai sebuah ritual, ritual khas atau sebuah peribadatan. Jadi tujuan dari wudu jelas bukan untuk membersihkan secara fisik atas kotoran, tidak. Buktinya walaupun kita sudah habis mandi pakai sabun wangi dan sudah keringat dan sebagainya, lalu kentut, kan wajahnya tetap pasti bersih, tetap saja harus dibasuh. Berarti tujuan dari wudu bukan semata-mata membersihkan wajah, bukan semata-mata menghilangkan kotoran dari anggota wudu, tapi tujuan dari wudu adalah menjalankan ritual ibadah, pola ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu dari langit. Baik, sekarang kita masuk kepada hukum wudu. Ada dua, ada wudu yang sifatnya fardu atau wajib, dan juga ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib apa saja? Pertama, melakukan sholat. Tidak sah seorang sholat kecuali dia harus berwudu, dalam arti dia harus sudah terangkat hadas kecilnya. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillah minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Ini adalah ayat Quran satu saja yang menyebutkan kalau mau sholat harus wudu, sekaligus menyebutkan anggota wudu itu ada berapa. Ada empat: wajah, tangan, kepala, dan kaki. Juga ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. Tidak sah seseorang salat kecuali dengan wudu. ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. Dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wudu itu hukumnya wajib ketika menyentuh mushaful Quran. Meskipun tulisan ayat Quran itu hanya ditulis di atas kertas biasa atau di dinding seperti ini, itu hukumnya termasuk mushaf. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama berdasarkan ayat yang bunyinya la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang suci menurut jumhurul ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa ayat tersebut maknanya bukan tidak boleh menyentuh mushaf, tetapi ada yang mengatakan ini maksudnya adalah surga Allah di Lauhul Mahfuz atau Lahul Mahfuz itu sendiri, di mana tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan. Tetapi jumhurul ulama, kalau saya bilang jumhur artinya kebanyakan ulama, mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa menyentuh Al-Quran harus pakai wudu. Kenapa kok mereka begitu? Karena mereka punya muqarin, dalil yang lain yang menguatkan, yang bunyinya adalah an Abdullah ibn Abi Bakr rahimahullah anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm alla yamassa al-Qur'ana illa tahirun. Rawahu Malik mursalan wa wasalahu An-Nasa'i ibn Hibban wa huwa ma'lulun. Ada sebuah surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm. Isi surat itu apa? Alla yamassa al-Qur'ana, hendaklah jangan menyentuh Al-Qur'an illa tahirun, kecuali orang yang tahir, yang suci, suci dari hadas, baik itu kecil apalagi hadas besar. Hadis ini memang ada sedikit permasalahan, karena itu saya tetap mengatakan bahwa masalah menyentuh mushaf Al-Qur'an dengan wudu atau tanpa wudu hukumnya khilafiyah. Kesimpulan akhirnya, jumhur ulama mengatakan wajib, sebagian dari ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena hadis ini pun juga masih ada ilatnya. Imam Malik mengatakan hadis ini mursal, tetapi kata An-Nasa'i Ibn Hibban hadis ini nyambung. Mursal, tidak nyambung. Terus wawah sallahu An-Nasa'i Ibn Hibban, mereka berdua mengatakan nyambung. Intinya hadis ini pun masih ma'lul. Ma'lul itu artinya masih ada ilatnya, masih ada sedikit kritik. Jadi kita setidaknya menghargai ketika ada orang yang mengatakan, wah saya gak mau pegang Quran, kenapa? Saya belum wudu. Kenapa? Dalilnya memang ada, walaupun ada ilatnya. Baik, berikutnya yang wajib juga untuk dilakukan wudu sebelum kita melakukan suatu ibadah adalah tawaf di seputar Ka'bah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tawaf di Ka'bah itu adalah sholat. Kenapa tawaf itu harus wudu? Karena tawaf itu pada hakikatnya adalah sholat. Kecuali Allah telah membolehkannya untuk bicara saat tawaf. Jadi kalau sholat itu gak boleh ngobrol, tawaf boleh ngobrol. Siapa yang mau bicara saat tawaf, maka berbicaralah yang baik-baik. Hadis ini karena menyamakan antara tawaf dengan sholat, maka para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa tawaf itu harus ada wudu. Dan kalau orang lagi tawaf, tentu batal misalnya, ya sudah, dia harus kembali lagi mengambil air wudu. Jadi tiga itu saja hal-hal yang disepakati oleh kebanyakan ulama tentang wajibnya wudu, yaitu sholat, kemudian menyentuh mushaf, dan kemudian apa tadi, terakhir tawaf di seputar Ka'bah. Sekarang yang hukumnya sunnah, yang hukumnya sunnah adalah mengurangi wudu untuk setiap sholat. Kita masih punya wudu, lalu begitu masuk waktu berikutnya, kita masih suci dari hadas kecil atau besar. Tetapi kalau kita mengulanginya lagi, tajdidul wudu, maka itu hukumnya sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Rasulullah lewat Abu Hurairah pernah bersabda begini, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu. Seandainya saya tidak memberatkan umat saya, kata Rasulullah, ini cuma seandainya, artinya bukan benar-benar. Seandainya saya tidak memberatkan umat saya, kata Rasulullah, pasti saya akan perintahkan setiap orang kalau mau sholat harus wudu dulu. Wa ma'akulli wudu'in bisiwa, bahkan setiap wudu harus dengan menggosok gigi, seandainya tidak memberatkan. Tapi karena hal itu memberatkan, maka tidak diwajibkan. Tapi kalau dikerjakan, hukumnya sunnah. Berikutnya juga menyentuh kitab-kitab syar'iyah. Kalau tadi mushaf, nyentuhnya saja harus pakai wudu menurut jumhurul ulama. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab syar'iyah, tafsir, hadis, akidah, fikih dan sebagainya? Ini juga disunnahkan berwudu. Kenapa? Karena dominan di dalamnya pasti ada ayat Quran, ya, ada ayat-ayatnya. Namanya kitab syariah, kitab agama, pasti ada ayat Qurannya. Cuma, nah, ada cumanya. Yang dimaksud dengan ayat Quran itu adalah yang tulisan Arab. Kalau tulisannya huruf Latin, maka itu bukan Quran. Ingat, Quran itu yang Arabnya. Terjemahannya itu bukan Quran. Tulisan bunyi suara berbahasa Arab ditulis dengan huruf Latin, Qul huwallahu ahad, ada bahasa Indonesia, itu bukan Quran. Maka tidak mengapa kalau kita menyentuh benda-benda yang seperti itu bukan Quran. Saya punya teman membuat sebuah majalah. Majalahnya itu banyak berisi kutipan ayat-ayat Quran, tapi tidak menggunakan satupun huruf Arab. Maka mau injek-injek juga nggak apa-apa, karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah yang tulisan Arabnya saja. Nah, kitab-kitab syariah, kalau kita baca kitab tafsir, hadis, aqidah dan sebagainya, maksudnya kitab berbahasa Arab yang di dalamnya dikutipkan juga ayat-ayat Al-Quran. Maka walaupun itu tidak dikatakan sebagai mushaf, tetapi karena banyak berserakan ayat-ayat Quran di dalamnya, setidak-tidaknya berwudu ketika menyentuh kitab-kitab syariah itu hukumnya adalah sunnah. Berikutnya yang sunnah juga adalah ketika akan tidur. Mau tidur, kita disunahkan berwudu. Dari hadis Bukhari dan Tirmidzi, dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu naik ranjang, ranjang nih ya, untuk tidur, bukan naik istri, naik ranjang untuk tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat, dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu. Kemudian sunnahnya juga adalah sebelum mandi janabah. Nanti pada babnya kita akan sampai pada bab mandi janabah. Sebelum mandi janabah, kita juga disunnahkan berwudu. Jadi wudu untuk mandi janabah itu tidak wajib, karena mandi janabah itu rukunnya cuma dua. Niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Dan selesai. Sedangkan sunnah dari mandi janabah itu sebelumnya adalah setelah berbersih-bersih, cuci tangan, cuci-cuci yang lain, kemudian berwudu. Baru kemudian mandi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila dalam keadaan junub, Rasulullah bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah bila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu terlebih dahulu seperti wudu untuk sholat. Kemudian dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, bila kamu berhubungan seksual dengan istrimu dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Ya, itu hadis-hadis yang sudah jelas gitu. Gak usah kemudian ditafsirkan, oh kalau gitu rahasia kekuatan teks Nabi ada pada, gak usah lah itu. Kita tidak membahas masalah itu. Ketika marah, untuk meredakan marah ada dalil perintah dari Rasulullah SAW untuk meredakannya. Meredakan marah itu dengan cara membasuh muka dan berwudu. Bila kamu marah, hendaklah kamu berwudu. Berikutnya ketika membaca Al-Quran. Bedakan menyentuh mushaf dengan membaca Al-Quran. Kalau dikatakan tilawat Al-Quran atau qira'at Al-Quran, itu artinya melafazkan ayat Al-Quran. Tidak harus dengan memegangnya, tidak harus dengan membacanya. Nah, membaca Al-Quran, melafazkannya, entah itu hafalan, entah itu melihat, seperti begini, dibaca, sunnah hukumnya. Tapi kalau tidak punya wudu, boleh enggak membaca? Membaca ini maksudnya melafazkan, hukumnya boleh. Tapi yang tadi yang tidak boleh itu adalah menyentuhnya. Hukum berwudu ketika membaca Al-Quran Karim adalah sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan menyentuh mushaf menurut jumhur ulama. Demikian juga hukumnya sunnah bila akan membaca hadis Rasulullah SAW serta membaca kitab-kitab syariah. Diriwayatkan bahwa Imam Malik ketika mengimlakkan pelajaran hadis kepada murid-muridnya, beliau selalu terlebih dahulu berwudu sebagai takzim kepada hadis Rasulullah. Dan yang terakhir ketika melantunkan azan, iqamah, khutbah dan ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan coba baca satu hadis khusus tentang bagaimana urut-urutan wudunya Rasulullah. An Humrana anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in. Jadi Humran menceritakan bahwa Utsman bin Affan minta diambilkan satu ember air. Ini ceritanya dia mau berwudu. Faghasala kaffayhi salasa marrat. Yang dia lakukan dengan ember itu adalah dia cuci duduk tangannya 3 kali. Tsumma madmadha. Kemudian dia berkumur, masukkan air, berkumur, wastanfaqa, kemudian dia masukkan air ke hidung, wastanfara, kemudian dia keluarkan air dari hidung. Tsumma ghasala wajhahu 3 marratin. Kemudian dia membasuh, mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadahu al-yumna, kemudian dia mencuci tangan kanannya, ilal marafiqi, termasuk sikunya, 3 marratin, 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik, kemudian tangan kirinya seperti itu juga. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marratin, kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai ikut juga mata kakinya 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga begitu. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku telah melihat Rasulullah berwudu seperti yang aku lakukan wudu barusan ini. Hadis ini disahihkan oleh Bukhari dan disahihkan juga oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini yang kita lihat itu rangkaian wudu. Tidak dibedakan berdasarkan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun. Pokoknya begitu itu. Nah, kemudian para ulama mencoba mencari rujukannya. Mereka mencoba memilah mana yang merupakan rukun dan mana yang bukan rukun. Kalau dibilang rukun, harus dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan, tidak boleh. Karena ada banyak hadis lain hadis ini yang menggambarkan bahwa Rasulullah tidak seperti itu persis. Maka dicarilah irisan-irisannya yang mana poin-poin itu tidak pernah diletakkan oleh Rasulullah. Walaupun para ulama berbeda pendapat, tetapi setidaknya inilah rukun-rukun dari wudu. Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudu. Ada yang menyebutkan 4 saja, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran hanya bilang 4. Tafsilu wujuhakum, wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki. Tidak ada cerita kumur, tidak ada cerita yang lain-lain. Ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari as-sunnah. Yang empat rukun itu adalah Imam Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, rukun wudu itu hanya 4, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Malik, ditambahkan dengan niat. Niat selain membasuh wajah, kepala, tangan, kaki, ada niat. Karena orang sekedar membasuh wajah, kepala, tangan, dan kaki, kalau enggak niat, namanya bukan wudu. Dia tambahkan niat. Kemudian dia tambahkan juga ad-dalku atau at-tadrik, bahwa yang namanya mencuci, ghasala yaghsilu, itu sebagaimana orang mencuci baju. Mencuci baju itu bukan cuma disiram, bukan cuma direndam, tapi mencuci itu pada hakikatnya adalah dikucak-kucak. Maka mencuci wajah, tangan, kaki, dan sebagainya menurut Imam Malik harus digosok-gosok dengan keras. Digosok-gosok dengan keras sampai seperti orang mencuci baju, tangan, kaki, dan yang lain-lainnya. Ada tadlik. Ditambah lagi yang terakhir, harus mualat. Mualat ini artinya tidak terputus, nyambung. Begitu selesai wajah, langsung tangan. Tidak wajah, kemudian terima telepon, kemudian chatting dulu, kemudian SMS-an, baru tutupin tangan, kaki, dan lain-lain. Tidak boleh. Gitu. Jadi dari 4 itu tambah lagi 3, kata Imam Malik. Jadi 7. Sedangkan Imam Syafi'i menambahkan 2. Niat harus ada, tapi dia tidak mencaratkan harus dengan ditaklif. Dia apa, digosok-gosok. Karena yang penting sudah basah, ya sudah, namanya ghasala yaghsil itu ya intinya sudah basah, tidak harus dipucek-pucek. Nah, kata-kata ghasala saja oleh para ulama dipahami dengan beberapa cara yang berbeda. Yang satu bilang ghasala itu harus dipucek, yang satu tidak. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan tertik. Dia tidak mengharuskan mualat berkesinambungan, boleh berhenti dulu, boleh terima telepon dulu, ya boleh apa dululah yang lain, yang penting jangan kering. Kalau dia cuci muka enggak sampai kering. Nah, begitu. Yang penting menurut Syafi'i adalah tertib. Jangan kaki dulu, baru kepala, baru tangan, baru wajah. Enggak boleh. Kenapa? Karena ayat Qur'annya membicarakannya tertib. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Quran bicaranya tertib. Maka rukun yang ditetapkan oleh Syafi'i adalah tertib. Sedangkan mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, sama dengan Syafi'i, niat tertib, tapi dia bilang harus muwalah, harus berkesinambungan. Tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain sampai membuatnya kering dari bekas air wudhu. Nah, kira-kira seperti ini nih diagramnya. Lihat, yang pertama Imam Abu Hanifah di sini. Cuma ini aja, membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, persis seperti yang ada di Quran. Niat? Enggak. Pokoknya kalau orang tidak niat, walaupun sudah orang tidak niat, ya, tapi kemudian dia membasuh kepala, tangan, kaki, dan sebagainya, itu sudah termasuk wudu. Tidak harus persis, tidak harus muwalah, tidak harus dikucak-kucak. Persis seperti apa yang ada di Quran. Malik, kebalikannya. Dia semuanya ada kecuali satu di sini. Tidak harus tertib. Berarti kaki duluan, lalu tangan, lalu kepala, enggak masalah. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan summa kemudian. Cuma faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan. Kata-kata dan itu tidak berarti kemudian. Beda antara dan dengan kemudian. Kalau dan itu bareng-bareng. Saya dan Amir dan Budi pergi jalan-jalan. Siapa yang jalan duluan? Karena dan, ya bisa siapa saja. Tapi saya pergi, kemudian ibu saya pergi, kemudian bapak saya pergi, itu menunjukkan urut-urutan. Begitu. Sampai sedalam itu para ulama menentukannya. Sehingga kalau menurut Imam Malik, tertib itu tidak menjadi rukun. Jadi boleh. Wudu itu kaki duluan, baru tangan, terus kepala, terus wajah, berumur, nggak ada masalah, karena Quran tidak mengharuskan tertib. Beda dengan Asy-Syafi'i, tertib harus, karena begitulah contoh dari Rasulullah, nggak pernah bolak-balik. Cuma dia tidak mengharuskan muwalat, tidak harus dia boleh kalau seandainya terpotong, ada jeda. Juga tidak mengharuskan tablik, juga harus digosok-gosok. Nah itulah kira-kira rukun dari wudhu dari empat mazhab.